Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ikhwani fil din, a'azanullah iyyakum, kita masuk ke halaman 82. Ya, mengenai faedah berikutnya, yaitu faedah ke-17. Al-fa'idatu as-sabi'ata asyara, halaman 82. Faedah 17. Alamatu qabulil ibadah. Tanda diterimanya ibadah kita. Berbagai tanda diterimanya ibadah kita. Ya, kalau kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang hal-hal yang merusak ibadah, maka ini pembahasan berikutnya adalah tanda-tanda diterimanya ibadah. Namun ini hanya tandanya, bukanlah sebuah kepastian bahwa ibadah kita diterima. Ya, karena kepastian tersebut hanya didapatkan di akhirat kelak. Ya, atau adanya wahyu dari Allah, atau adanya ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu tidak ada kepastian yang menetapkan amal kita pasti diterima. Tidak boleh. Oleh karena itulah kita selantiasa dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar amal ibadah kita ini diterima, dan kita terus memupuk rasa takut khawatir kepada Allah agar jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima. Maka seorang muslim, dia harus berjalan dalam ibadahnya tadi dengan dua kepakan sayap yang ada pada burung. Yaitu, burung tidak akan pernah bisa beraktivitas. Dia tidak akan bisa survive, bertahan hidup, kalau salah satu dari kepakan sayapnya tidak aktif. Atau dia tidak memiliki sayap sama sekali. Nah, begitu juga dengan manusia. Khauf, ketakutan, dan roja, harapan, itu bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Maka kita beribadah kepada Allah mesti disertai dengan khauf dan roja. Khauf, berharap kepada Allah, roja. Ya, khauf, takut pada Allah, roja. Ya, berharap kepada Allah. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan ini mesti ada harapan agar ibadah ini diterima, dan juga ketakutan jangan-jangan ibadah ini tidak diterima. Kepastiannya di dunia tidak akan kita dapatkan. Namun tanda-tandanya, indikasinya itu mungkin ada. Maka beliau membahas di sini. Min alamati qabulil ibadah, di antara tanda-tanda diterimanya ibadah adalah yaitu al-awwal at-taufiqu lil ilmin nafi' wal amali salih. Yang pertama yaitu mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw wa zadahum hudan wa atahum taqwahum." Allah taala berfirman, dan orang-orang yang mau menerima hidayah, maka Allah menambah hidayah kepada mereka dan memberikan balasan atas ketakwaan mereka. Ya. Wa dzakara lil muhtadina jazaa'ain, maka Allah menyebutkan dua ganjaran bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang menerima hidayah. Yang pertama, al ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu as-salihu, dan juga amal yang saleh. Ya, maka orang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia beramal, maka di antara tanda-tanda amalnya diterima, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan lagi. Ya, oleh karena itulah para salaf menyatakan, ini dikutip di antaranya oleh Ibnu Qayyim. Ya, di kitab beliau Ad-Dawa Dawa, kata Ibnu Qayyim dengan mengutip salah seorang ucapan salaf, min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Maka di antara ganjaran, di antara tanda ganjaran pahala kebaikan, maka dia akan melakukan amalan kebaikan lainnya. Maka seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya, dalam satu ibadah, jenis ibadah A misalnya, maka diantara tanda ibadah A tersebut diterima oleh Allah, ia akan beramal dengan amal yang lain, yaitu ibadah B misalnya, ibadah C misalnya, dan seterusnya. Ya, maka di dalam pepatah, ya, orang-orang Arab mereka mengatakan al-hasanatu taqul ukhti ukhti, ya, kebaikan, amal-amal soleh yang telah dikerjakan itu akan memanggil ukhti ukhti, wahai saudari-saudariku, amal soleh yang lainnya, kemarilah kalian, ayo beramallah. Demikianlah keadaannya apabila seseorang telah terbiasa, ya, beramal dengan amal soleh, dan itu ternyata Allah terima, maka dia akan, ya, mudah melakukan amal-amal yang lain. Ya, sebagaimana keburukan, apabila itu keburukan dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan mudah pula melakukan keburukan yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf, wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Maka di antara balasan dosa di dunia yang Allah segerakan di dunia bagi pelaku keburukan, maka dia akan melakukan keburukan yang lain. Dia maksiat mabok, maka dia akan maksiat judi. Dia sudah maksiat judi dan mabok, dia akan maksiat zina. Dia sudah melakukan itu semua, dia akan melakukan maksiat begal, membunuh, merampok, dan seterusnya. Akan menghasilkan jenis-jenis amal keburukan. Sebagaimana kebaikan apabila dilakukan dengan ikhlas dan penuh mutaba'ah, maka akan pula menghasilkan amal-amal yang lain. Wa min sawabil al-hasanah, al-hasanah, al-hasanatu ba'daha. Ini yang dikatakan oleh para salaf. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW mengenai anjuran untuk bersikap jujur. Kata beliau, alaikum bisidq. Alaikum bisidqi. Wajib kalian untuk bersikap jujur. Dan kejujuran adalah sebuah ibadah. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, kata Nabi SAW. Karena yang namanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada surga. Karena awalnya dia melakukan amal kebajikan berupa kejujuran, maka kejujuran ini akan menghantarkan dia kepada amal kebajikan-kebajikan yang lain, yang dengannya akan menghantarkan dia menuju surga Allah SWT. Maka gak boleh diremehkan. Amal-amal kebajikan kita yang sedikit, ini akan membawa kita kepada amal-amal lain. Terus menerus demikian, sehingga amal ibadah seorang hamba hari-harinya dihiasi dengan amal ibadah. Yang terus-terus, yang belum dia lakukan, akhirnya dia lakukan. Yang sudah dilakukan, akhirnya dia lakukan, diterima oleh Allah, dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian asani yang kedua, di antara tanda diterimanya ibadah dia, yang kedua yaitu di sini tayassurul umur, ya, yaitu dimudahkan urusan-urusannya. Qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ya, dan barang siapa, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan dia membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami akan mudahkan dia ke jalan kemudahan. Kami akan memudahkan dia ke jalan kemudahan. Maknanya, ay nusahilu alaihi, kami akan mudahkan untuknya amrahu, urusannya, wa naja'aluhu muyassaran, dan kami akan menjadikannya itu dipermudah lahu baginya. Ya, kullu khairin, semua kebaikan akan dimudahkan bagi dia untuk mengamalkan semua kebajikan. Ya. Wa muyassaran lahu tarka kulli syarrin, dan akan dimudahkan bagi dia untuk meninggalkan segala keburukan. Li annahu bi asbabil yusri fa yassarallahu lahu dzalika. Karena dia telah melaksanakan berbagai sebab-sebab kemudahan, maka Allah pun memudahkan baginya urusannya. Ya. Nah, kalau seorang beribadah pada Allah dan amal ibadahnya diterima, maka di antara tanda-tanda ibadahnya, Allah akan mudahkan urusannya. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia, solusi untuk dia, solusi untuk dia. Ya, dia akan diberikan solusi jalan keluar dari segala macam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dia tidak duga-duga. Ya, oleh karena itulah di sini ya ikhwah, kemudahan akan akan didapatkan oleh hamba tatkala hamba beribadah, dan salah satu tanda ya ibadahnya diterima adalah Allah akan memudahkan urusannya. Contoh, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk membantu saudara kita. Yang ini adalah ibadah. Maka jika ini diterima, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Kata Nabi SAW, Wallahu fi awnil ma'abdi makana al-abadu fi awni akhihi. Dan Allah akan terus menolong, Allah akan senantiasa menolong sang hamba selama sang hamba tadi menolong saudaranya. Maka jika pertolongan hamba kepada orang lain, yang ini merupakan hakikatnya adalah ibadah, adalah amal saleh, ya, dan itu diterima oleh Allah, maka Allah akan memudahkan urusan si hamba tadi. Wallahu fi awnil abadi makana al-abdu fi awni akhi. Ya, wallahu fi awnil abadi makana al-abdu fi awni akhihi. Nah ini. Berikutnya yang ketiga, ya, kata saya di sini ya mengenai tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita, wujudu insyirahin fi sadr waladzatin ba'dal faraghi minal ibadah. Masya Allah. Yang ketiga, ya, wujudun syirahi fi sadr. Adanya kelapangan di dalam dada. Ya. Waladzatin ba'dal faraghi minal ibadah. Dan adanya kelezatan, kenikmatan, ya, setelah melakukan ibadah. Kalau kita merasa setelah ibadah ini, beban kita yang terbelenggu di tubuh kita ini terlepas, maka jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan itulah tanda-tanda orang-orang yang diterima amal ibadahnya, bahkan sebaliknya. Orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah, tanda-tandanya ialah apabila setelah dia beribadah dia merasakan kelezatan iman. Ya, makanya Nabi SAW meminta kepada Bilal. Kata Nabi SAW, "Kum ya Bilal." Ya, "Kum ya Bilal." Wahai Bilal, kata Nabi SAW. Ya, karena Bilal adalah muadzinnya Nabi SAW, maka beliau Bilal diperintahkan untuk segera ya beriqamah, yaitu menunaikan iqamah, ya, mengumandangkan iqamah untuk ditegakkan salat berjamaah. Kata Nabi SAW, "Qul ya Bilal, fa'arih nabi salah." Ya, bangunlah wahai Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Ya, maka buatkanlah kami nyaman dengan salat, subhanallah. Ya, buatlah kami nyaman dengan sholat. Maka Nabi SAW menjadikan sholat itu adalah sesuatu hal yang akan membuat nyaman seorang hamba. Ya, dan di dalam sholat terdapat kelezatan, kenikmatan. Ya, makanya para salaf mereka dahulu ketika sholat betul-betul merasakan kelezatan, kenikmatan. Ya, tatkala mereka berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sholat, dalam bentuk sholat. Ya, sehingga mereka ketika dipanah, diamputasi kakinya, ketika sedang sholat, itu tidak berasa. Kenapa demikian? Karena mereka sedang menikmati hubungan mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi SAW juga bersabda, Hubbiba ilayya minat dunia wa nisa wa tib, wuju'ila kurratu aini fis sholat. Ya, kata Nabi SAW, dan dijadikan penyejuk kedua mataku adalah sholat. Sholat dijadikan sebagai penyejuk, ya, penyejuknya mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyejuk beliau, penyejuk mata beliau adalah sholat. Maka semua ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan mutabaah, ya, semoga ini diterima, dan tanda-tandanya yang diterimanya ibadah tersebut, ya, orang yang beribadah tadi itu akan merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, bukan keberatan. Ya, makanya para sahabat, ya, para tabi'in, kaum muslimin yang mereka berjihad di jalan Allah, mereka begitu menikmati jihad tersebut. Merasakan manisnya ibadah tersebut, yaitu berupa jihad, yang padahal hakikatnya adalah ibadah besar yang di situ mempertaruhkan nyawa, ya, mempertaruhkan harta dan seterusnya dari dahsyatnya, ya, ibadah jihad tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu ini harus kita, ya, pahami, kita resapi makna ini, ya, dan ini memang butuh taufik dari Allah dan memohon kepada Allah kesungguhan agar kita diberikan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kenikmatan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya Allah taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, yang zikir adalah ibadah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenteram, hati akan menjadi damai dengan berzikir kepada Allah Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian qala ba'du salihin indama wajada ladzat at-ta'ati wa halawataha. Sebagian orang saleh berkata ketika mereka mendapati, ya, kelezatan ketaatan dan manisnya ketaatan, manisnya ibadah, kata mereka, innahu la yamurru fi awqat, ya, innahu la yamurru bi awqatun aqulu biha in kana ahlul jannati fi mithli hada innahum la fi aishiyin tayyibin. Ya, kata orang saleh ini, dia menyatakan, ya, tetapi aku, ya, kata dia, ya, innahu la yamurru bi, ya, aku melalui masa-masa yang di dalamnya aku berkata, seandainya jika penduduk surga keadaannya seperti ini, sungguh mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Nah, ini subhanallah. Ya, menjadikan ibadah, ya, sebagai sebuah kenikmatan, bukan beban. Ya, bukan beban. Ya, sehingga jika sudah diidentikkan dengan beban, maka hal ini akan membuat kita merasa berat untuk beribadah. Dan setelah beribadah, seolah-olah seperti bebas, bebas dari belenggu. Ya, bebas dari pengikat kuat. Ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, cara berpikir seperti ini. Ya. Kemudian ini sudah kemudahan, ya. Namun perlu diingat, ya ikhwa, bahwasanya tanda-tanda ini kalaupun hadir pada diri kita, ya, itu janganlah jumawa. Janganlah menyatakan, oh ini pasti diterima. Tidak demikian. Ya. Karena para salaf mereka juga mendapatkan itu semua, tiga hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat sebagai penyejuk mata beliau, kelezatan. Ya. Beliau mendapatkan solusi. Beliau melakukan ketaatan, kemudian melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain. Ya, beliau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tidak jumawa dan serta-merta menyatakan, oh ini ibadah saya pasti diterima. Tidak. Beliau setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Oleh karena itu beliau beristighfar 3 kali setiap salat. Astagfirullah. Ya, Abu Darda beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, seandainya aku mengetahui, ya, sholatku diterima oleh Allah, satu sholat aja, ini ahabu ilayya minad dunya wa fiha, ini lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Daripada mendapatkan dunia dan seisinya, ya, Abu Darda lebih menyukai adanya pengumuman dari Allah bahwasanya satu sholatnya Abu Darda diterima. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, wa ya Allah, terimalah ini dari kami. Setelah Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah berupa membangun kembali pondasi Ka'bah. Ya, barakallahu fikum. Maka, ya, kalaupun tanda-tanda ini hadir pada diri kita atau orang lain, maka jangan pastikan ini pasti diterima. Tidak, ini hanya tanda-tanda. Yang namanya tanda-tanda, ini hanya isyarat yang menunjukkan keberadaannya, namun bukanlah kepastian bahwa ya itu ada padanya, diterima dia ibadahnya. Enggak demikian, jangan dipahami demikian, ya nanti akan jumawa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyatakan di kitab beliau Madarijus Salikin, alamatu qabuli amalika ihtiqaruhu wastiqlaluhu wasaghruhu fi qalbika hatta innal arifa la yastaghfirullaha akiba ta'atihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tanda diterimanya amal soleh Anda ialah saat kalbu Anda, hati Anda merasa bahwa amal-amal soleh Anda itu hina, kecil, ya, hina kecil, sedikit, ya, itu tandanya, bukannya malah bangga, ya, malah berbangga-bangga, tidak demikian, justru tandanya ialah kita merasa bahwa amal kita itu enggak ada apa-apanya, amal kita itu sedikit. Hatta innal arifa la yastaghfirullaha aqiba ta'atihi. Sampai-sampai orang yang mengenal Allah selalu beristighfar setiap melakukan ibadah. Setelah dia ibadah, dia beristighfar. Dan ini juga perintah Allah. Ya. Nabi SAW dalam riwayat Muslim, selepas salat fardu ketika salam, yang beliau ucapkan adalah beristighfar 3 kali. Ya. Nabi SAW dahulu, ya, adalah orang-orang ternama di musyrikin, di tengah-tengah musyrikin Quraisy. Kemudian Allah pilih beliau menjadi nabi, dan beliau pun menjadi nabi, beliau pun menyampaikan risalah kerasulan beliau, ya, dan beliau menerima resiko untuk diolok-olok, dijelek-jelekkan dan seterusnya, ya, sampai beliau terusir, ya. Kemudian beliau berdakwah sehingga orang-orang yang tadinya di bawah kegelapan menjadi mendapatkan hidayah dengan cahaya terang benderang, ya, semua manusia beriman dengan sebab beliau, ya, Fathul Mekah, orang-orang Mekah pun beriman, ya, dan Allah peringatkan beliau untuk tidak jumawa, namun Allah perintahkan beliau untuk tetap beristighfar dan bertasbih. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu in afwan, bukan ayat itu, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, dan ingatlah ketika pertolongan Allah, ya, telah datang. Waraitan nas, pertolongan Allah, kemenangan telah datang. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Apa perintah Nabi? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi, apakah Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergembira? Tidak, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau kepada Rabb-nya, kepada Rabb-mu. Ya, kepada Allah, dan beristighfarlah kepadanya. Mohon ampunlah kepadanya setelah melaksanakan amal-amal ibadah. Maka enggak boleh kita merasa pede dengan amal-amal ibadah kita. Ya, kata Aun bin Abdullah, ya. Janganlah Anda merasa percaya diri dengan amal Anda. La tasrik, ya. Bikatsrati amal, janganlah kalian bangga dengan banyaknya amal. Percaya diri, janganlah kalian percaya diri, ya, percaya diri dengan banyaknya amal ibadah Anda. Ya, banyak amal ibadah aja enggak boleh percaya diri, apalagi sedikit. Ya, karena Anda tidak tahu apakah amal Anda itu diterima oleh Allah atau tidak diterima. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi penjelasan, ya, dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka seorang yang mengenal Allah dia mesti beristighfar, ya, setelah ketaatan yang dilakukan. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati istaghfarallaha salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai salam dari salat, maka beliau beristighfar pada Allah 3 kali. Wa amarallahu ibadahu bil istighfar akibal haji. Dan Allah pun memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar setelah haji. Wa madahahum. Ya, dan Allah memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, ada istighfar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena atas istighfar mereka tadi. Ya, akibat akibat tuhur wa aiban nafsi, dan juga, ya, Allah, ya, dan juga Nabi SAW pun, pun. Dan Allah memuji mereka atas istighfar mereka akibat tuhur wa taubah wal istighfar. Dan afat. Ini kelewat saya bacanya. Lupa. Ya, wa madahahum ala istighfar akibat qiyamil lail. Allah memuji ya mereka atas istighfar mereka ya setelah mereka melaksanakan salat malam ya, karena Allah Taala berfirman wa hum ya bil wa bil ashari hum yastaghfirun ya, dan di waktu sahur mereka beristighfar di waktu sahur setelah mereka melaksanakan salat malam ya. Wa syara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqibat tuhur ya wa taubah wal istighfar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mensyariatkan, memerintahkan kita ya untuk beristighfar ya setelah taharah, setelah berwudu ya, setelah ya bertaubat. Wa man syahida wajib rabbih wa miqdara amalihi wa aiba nafsih ya, dan barang siapa yang mengetahui kewajiban dia kepada Rabb-nya dan menyadari kualitas amal dia yang sedikit, kadar amal dia sedikit, serta aib-aib yang senantiasa melekat pada jiwanya, maka dia akan selalu beristighfar usai melakukan amal ibadah, karena amalannya masih sangat penuh kekurangan. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya terkait beristighfar setelah beramal, bertobat setelah beramal. Maka tanda-tanda yang disebutkan ini tidaklah menjadikan kita jumawah jika tanda tersebut ada pada diri kita. Apalagi kalau enggak ada. Ya kalau enggak ada sama sekali. Tapi pembahasan berikutnya mengenai keadaan orang-orang musyrik itu cukup panjang. Kalau diteruskan nanti akan memakan waktu yang lama. Ya saya rasa cukup dulu di sini karena kajian kita kajian 30 menit. Ya sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk bersoal jawab bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan 10 menit dari sekarang.